Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang kita berada di bulan Rejab nak. Bulan Rejab ceritanya biasanya Isra Mi'raj. Isra wa Mi'raj. Tadi tu imam pun baca tentang nasihat yang berlaku dalam Isra Mi'raj. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Al-ayat. Iaitu Allah menghendaki supaya kita menunaikan amanah. Maka di antara yang dipertontonkan pada malam Mi'raj, orang yang kena seksa dalam neraka dengan sebab tidak menunaikan amanah. Cerita Isra' Mi'raj bermula dengan belah dada Nabi, bukan dengan naik buruk, dengan belah dada. Isra' Mi'raj adalah satu mukjizat. Apa dia mukjizat? Mukjizat ni benda yang melemahkan akan manusia daripada meniru atau mengalahkan dia, yang terbit daripada Rasul. Jadi siapa yang mendakwa jadi Rasul, maka dia disertakan dengan mukjizat. Cerita mukjizat ni cerita kita budak-budak cek lagi dah. Sampai sekarang kita dengar cerita mukjizat. Tetapi setengah orang walaupun dengar semua cerita mukjizat ni, tapi dia tahu tak mukjizat Nabi. Padahal dia mengaku mukjizat adalah perkara yang pelik yang Allah beri kepada para Nabi, para Rasul. Dan dia juga yang cerita kepada anak cucu dia. Tetapi dia yang tolak mukjizat Nabi. Ini akhir zaman. Akhir zaman gitulah. Kalau dulu dah akhir zaman, motosikal tayar dua, dia ni tayar se. Saya duduk atas angin, dia akhir zaman. Nah, haji 3 kali pergi ke Mekah, tolak mukjizat Nabi. Ustaz, Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok saya kira, balik Mesir, balik Jordan, tolak mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolak ke mana? Tolak Quran. Quran kan mukjizat. Di antara ratusan mukjizat yang berlaku pada batang tubuh Nabi Muhammad SAW, kurniaan Allah yang masih tinggal sampai sekarang, Quran. Betul. Bila kata peraturan yang dia adakan sekarang ini molek dah, maknanya dalam Quran tu tak payah buat kan? Bila kata maknanya peraturan, undang-undang, perlembagaan yang ada sekarang ni molek dah, maka ada dalam Quran tu benda. Tak payah buat lah. Tidak sesuai dengan zaman moden ni. Maka orang ni tolak mukjizat. Kerana Quran mukjizat. Quran satu mukjizat, bukan Surah Mi'raj. Surah Mi'raj cek. Quran surah ni. Kok pihak mana Quran ni mukjizat? Pada segenap pihak. Cara turunnya, cara penyampaiannya, hukum yang terdapat di dalamnya, iktibar, cerita yang belum berlaku, yang telah berlaku, yang akan berlaku. Ini sebuah cerita. Tak ada lagi buku lain yang dapat menandingi Quran. Kerana Quran menceritakan benda yang tak berlaku lagi. Nah, buku lain tak ada yang tak berlaku lagi. Yang berlaku dah tu pun capung dengan nawak. Maka Al-Quran menceritakan perkara yang akan berlaku. Sama ada yang akan berlaku kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Betul berlaku. Itu bagi mukjizat. Benda yang mengalahkan orang lain. Mukjizat Al-Quran. Tapi kita ayah haji, Tok Guru Ustaz ni tolak Quran. Dia kata tak tolak buat ngaji tau. Mau mana Jumaat Yasin 3 kali. Tapi bila orang nak ajak balik supaya berhukum dengan Al-Quran dan hadis, mula jadi pali haliangnya. Yang masih memberi sokongan kepada pemerintah-pemerintah jahiliah yang tidak sudi melihat Islam itu berkuasa. Maka ayah haji, Pak Lebah, Mak Haji, Ustaz lagu ni memang orang yang lawan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dak bayar buat Isra' Mi'raj. Ayah. Tapi pelik Isra' Mi'raj juga dia. Nampak? Isra' Mi'raj juga, ustaz-ustaz dia pun cerita Isra' Mi'raj juga. Patut sembang tarikh. Mu cerita kelebihan Nabi, kehebatan Nabi tak boleh tanding ni. Quran ni mukjizat ni. Mu wajib beramal. Allah jadikan bumi Malaysia ni supaya kita jalankan pemerintahan menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Baru tu nak mana? Tiba-tiba pemerintah-pemerintah yang disokong oleh mana? Pak Lebah, Pak Lebah, Pak Haji, orang kampung, orang bodoh-bodoh ni. Nah. Tidak mau balik kepada Al-Quran dan jadi terang-terang tolak Quran. Tolak Quran tak payah buat lah majlis Surah Mi'raj. Nah, buat api birthday to you kamu. Nah, tak guna lah. Dr. Yusuf Qardawi sebut apabila ada di dalam sebuah negara itu satu golongan yang nak mengajak manusia balik kepada Al-Quran dan hadis, sedangkan apa yang ada pada ketika itu tidak balik kepada Al-Quran dan hadis, maka semua orang yang bernama Islam wajib memberi sokongan. Sama ada dengan wang ringgit, dengan tenaga, dengan fikiran maupun dengan nyawa. Wajib. Ha, ini diberi sokongan kepada golongan-golongan yang tolak Islam. Hak pada-pada hak tolak Islam kita tak pelik. Kerana mereka memang benci kepada Islam. Tak menyokong orang kampung ni. Ha. Mendirikan kerajaan Islam lebih wajib daripada sunat. Ha, dia sunat pula. Ke ayah haji? Tak ada sekor pun ada sunat ayah. Ha, ini cerita Isra' Mi'raj. Cerita mukjizat. Berlaku pada Nabi dan para Rasul. Benda yang al-khariqu lil 'adah, benda yang luar biasa. Dalam kitab-kitab Jawi dia kata benda yang mencari adat. Bahasa mudah kita sekarang luar biasa. Biasa lain, tapi berlaku lain daripada biasa. Dia panggil khariqul 'adah. Kadang-kadang berlakunya kepada Nabi dan Rasul, Allah panggil mukjizat. Kalau berlaku kepada musuh-musuh Allah, dia panggil ihanah. Seperti yang berlaku pada Musailamah Al-Kazzab. Benda pelik tak? Musailamah Kazzab ni, nama Musailamah tapi gelaran Kazzab. Maksudnya bapak lebong so. Di Arab ni kalau lebong, dia panggil kazib. Nah, penipu. Tapi kalau bapak menipu, bapak faham lah bapak. Bapak ni mana hebat dalam bab nipu, kan lebih kurang bapak tu macam Abu Jahal tu, bapak jahil tu, bukan jahil Abu Jahal, bapak segala orang jahil. Ha, maka kazab bapak bom. Orang kata dia yai Musailamah mengaku jadi nabi, ha? Rasulullah SAW mengaku juga jadi nabi, dia ada mukjizat. Dan buat dia apa? Kita tunjuk mukjizat. Kata Musailamah gini, boleh nak tunjuk mukjizat? Mu ingat tak cerita Qatadah rahimahallahu ta'ala perang dalam satu perjuangan, kena panah pada pelipis dia, tubik mata sembuh, mata kolek masih. Mata Qatadah sahabat Nabi kena panah di pipi, mata tubik luar. Mata kita ni sebenarnya kalau katok kuat dia tubik, dia gantung dia orang mata boleh masuk mula. Kenapa? Tak percaya balik kan awak tubik seorang-seorang mata. Dah. Kalau tak berani nak masuk semula, mampu aku tak tahu. Dah. Tapi tubik tu orang tak butuh. Jadi Nabi panggil Qatadah, Nabi ludah dengan sekali dengan doa. Di mata yang kena panah hak tu bik gantung. Maka dilepuk dipuk oleh tangan Nabi masuk semula, kata dah kata cerah pada mata hak belah kiri. Mata hak kena panah cerah pada tadi. Cerah pada hak sebelah molek lagi. Ha tu mukjizat Nabi buat. Hari ni aku nak buat, mu panggil seorang hak mata buta, biar keludah jadi celik. Orang buat bawa seorang mata buta di depan Musailamah. Ha tengok belaka ni. Ditunjuk dia mai buat di belah raya. Musailamah pun ludah di atas mata hak tu. Seorang hak mata buta sebelah ni jadi buta dua belah. Kita dah lewat dah ludah mata orang boleh jadi buta. Orang panggil al-qariqul adah tu benda yang pelik tu. Tapi tujuan ihanah nak menghina dia. Nak hina. Nampak? Jadi hina. Nabi nak mengalahkan lawan. Mengalahkan lawan. Air keluar ke tangan Nabi, mukjizat. Batu beri salam kepada Nabi, mukjizat tu. Ada pemimpin sekarang batu beri salam dia. Nampak? Sebelum jadi Nabi, berlaku dah kepada para rasul. Sebelum lantik jadi Nabi, budak-budak ni. Nabi Isa AS, dia boleh kabur kat mana mak dia, budak-budak lain ni, susu kuih. Jadi aku budak-budak main dengan Nabi Isa, dia tanya, Isa, mak aku buat beranak tadi. Dia susu kat mana? Nabi Isa kabur. Dia boleh tahu. Lecing ni bang. Dua beradik. Bang. Kanu pula kabar mak aku buat lada sarok begitu begini tak. Lecing tak. Dah balik sekolah abang. Akhirnya ibu bapak buat mesyuarat. Panggil dia kaki apa semua. Tak benar budak-budak kek kawan dengan Nabi Isa AS kerana hilang tak mahu kuih dapur. Susu bawah tangga jumpa. Susu dalam gabak jumpa. Itu dia panggil irhas. Nampak? Sebelum jadi Nabi. Benda pelik. Boleh tahu. Nabi Muhammad SAW pun berlaku banyak. Di antaranya ketika mengikut perdagangan. Pak saudara dia. Pak saudara Nabi nama dia. Abu Talib. Abu Talib. Pak saudara Nabi. Bawa Nabi ni. Masih kecil lagi. Budak-budak. Tinggal di satu tempat. Tempat tu ada madrasah. Ada pondok tu. Ada surah. Jadi Tok Imam yang duduk situ, duduk mengatik situ, dia kaum Bani Israel, ahli kitab. Dia pandai lah kitab. Jadi dia jamu sama orang nak pergi negeri Syam, mesti singgah di surah dia, pergi makan. Dia kata kepada Nabi Ya Muhammad, mari belaka ajak. Aku jamu, bukan Muhammad. Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, mari belaka. Panggil belaka, jangan tinggal seorang. Rupa-rupanya Abu Talib ni tinggal Nabi seorang dua. Pasal budak keng. Dia kira budak kek ni jamu orang makan sedap. Budak kira budak-budak lah yang apa. Macam kita lah kalau ada makan masjid kan. Nasi minyak si tuan ni ya. Budak-budak oh. Nangis yang duduk dapur. Dah pergi mari. Belak. Tu imam tu bila tu big token berhayang ke mulut ni. Kalau pak makan budak-budak ke dia. Apa benda kau. Ya budak-budak dulu. Kita dua orang puas, 3-4 lari yang kedara hayang. Nah, budak-budak suruh main budak. Main apa? Budak-budak kenyak. Apa benda ni? Apa kita samping budak-budak ni? Nah, ni perangai ni. Perangai Abu Talib ni. Kalau bak makan, budak-budak diam. Kita puas kita tu. Nah, tak kena kita ni. Samping nak jual roh. Dan ni mari lewat masjid. Ni mari lewat, kita tengok budak kek masuk sok. Budak kek lah. Budak jam satu kalau tadikan. Sah lah dua. Tak. Dia tengok ada budak. Dia bagi ke dia. Tak. Dia kat tiga. Yeah. Dia kita olok budak. Belakang. Tengah semayang. Haram dirombok orang tengah semayang. Walaupun tidak balik. Faham baik? Mana boleh rombok kawan tu tengah semayang? Kawan tengah semayang. Budak. Okay. Dia bagi yang dua. Tolok ya. Belakang. Dia nak masuk situ. Ambung-mung siapa dia. Pergau. Hukumnya haram. Budak-budak yang sedang semayang, kita pergi akak, dia adik apa semua. Tak boleh. Siapa suruh mari lewat? Mahal tak? Sebab tu dalam sah, budak-budak dan orang tua boleh bercapur apabila sah tidak penuh. Tak susah ha. Banyak agak kemuskilan dia tanya bila dah semayang budak-budak masuk ke ni pulut. Tak susah. Dia memang aturan sah daripada asal orang dewasa dulu hak balik. Patut hak dak balik belakang. Tetapi kata ulama-ulama bila sah orang balik dak penuh, datang budak pergi masuk, orang tua tak ada dah, mari budak batu diam, dak boleh halih dah budak ni. Dak boleh halih dah. Dia kena duduk sambung sah saja. Mau mari belakang, duduk belakang. Tak muat sah, sorang duduk belakang. Hei, dia mari tahu duduk budak ni belakang-belakang. Budak tu nak tarak kucing je. Budak-budak takkan nak lepuk, tak kira kan. Nah, ni nak buat something. Jadi pergi panggil. Jadi nak katanya Abu Talib dah, panggil belakang dah. Abu Talib katanya pendeta ni ada seorang lagi. Dia orang sekamak. Nah, dia kata mana ada seorang lagi, tinggal. Abu Talib kata budak-budak cek tak buat kira budak-budak. Tak ada budak-budak, aku nak jamu belakang. Abu Talib pergi panggil Nabi. Nak dagu ni. Panggil mu nasi baik. Mula panggil juga ini. Boleh makan. Jadi mari. Maka pendeta ni tengok. Nabi berjalan awal ikut. Awal ikut ke atas kepala. Ada sini. Esko ke bagi ayat awal ikut. Ada. Yang kita takut dengan itu. Aduh. Apa yang kita dah lima mikir. Macam-macam cerita kehebatan batang tubuh Nabi Muhammad SAW yang kita tak ikut tu apa? Yang kita berikut sangat ni ada awal itu. Orang dua orang ni sangat ni. Kalau dia kata pukul 2 mari pukul 10 mandi tau. Nah, apa gitu semua. Kalau dia kata jangan pergi masjid, tak pergi masjid. Ampun. Orang tu ada awal itu. Habis kuat, anjing kau. Nak kata. Itu ada. Tak ada kelebihan. Tapi dah kita buta. Orang buta. Yang kan yang belakang, tak yang cik-cik. Nah. Dah tu mata dia, mata bolor dia panggil. Ni Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma nafiah, maka tidak sekali-kali, tak ada lah tujuan lain. Kami utuskan kau wahai Muhammad menjadi rasul melainkan rahmat sekalian alam. Allah Rabbi. Awang ikut. Nah, hebat. Orang gini orang malu. Awang ikut. Nah. Tak jadi nabi lagi. Yang berlaku pelik lepas jadi Nabi dipanggil mukjizat. Daripada lepas ajudun makna lemah. Mukjizat makna perkara yang melemahkan tandingan-tandingan. Nah. Bulan terbelah dua mukjizat. Kita tak nak tengok. Tak ada gambar lagi. Tapi sahabat-sahabat mutawatir secara ramai-ramai lihat berlaku dengan musyahadah. Tengok dengan mata sendiri. Bulan yang mengambang terbelah dua. Nampak zaman Nabi. Pada bulan 3 tahun ni 2007, satu gambar yang diambil oleh NASA. Nah, teropong dia lah, teropong dia besar. Bukan macam hak jual waktu minggu dengung. Mana 30 riyal teropong tu. Bulan tengok dah lah pondok tu. Nampak rekahan pada bulan. Lekah bekas terbelah 1400 tahun itu terbelah dua. Gambar terbaru ambil bulan Mac 2007 nampak raka bekas terbelah tu. Dia fokus dekat zoom. Besarlah kerana dia punya teropong. Dia punya copong ujung dia tu 2 tin surat. Boleh muat. Oh besar lah. Itu baru teropong. Nah. Itu kebenaran Islam. Nah, rupanya sungguh mukjizat bulan terbelah dua. Bukan cacing, bulan. Tapi kita ni jenis tak reti. Tak reti kita ni. Nah, batu-batu bepang tu. Nah. Berapa kali dah sebut. Akhir sekali nikmat yang paling besar melihat Allah. Nabi kata innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama raaitum wa kama raaitumul qamara fi lailatil badri nah au kama qala kamu semua nanti pasti akan dapat melihat Tuhan kamu di hari kiamat seperti mana kamu memandang bulan 14 bulan gitu. Hadis Nabi. Nah, buat cerita dengan bulan kalau barang baik. Mana reti-reti lah. Nah, kena berhenti-henti. Dawak misal ni lain. Tengok Tuhan seperti tengok bulan. Orang tengok bulan 14 mengambang. Nah, orang pakai sepuluh. Bulan 14 perang bengong kan. Orang perang hilal anak bulan. Baru orang tu pergi perang. Maknanya bulan 14 terang benderang. Duduk celah abang nampak juga pasal 14 bulat getek. Nah, itu maksudnya kita lihat Allah tidak ada hijab. Bukan buat Tuhan bulat dah. Maknanya sebagaimana kita lihat bulan yang bulat cerah benderang. Tak ada lindung sedikit pun. Nah. Ini cerita ni. Bulan pun terbelah dua. Mukjizat Nabi. Nah, tak ada pemimpin-pemimpin sekarang terbelah dua bulan. Yang ada terbelah masjid Guja ada terbelah dua. Faham? Nyetang di Brozat. Itu bukan mukjizat tu. Itu buat-buat Musailamah tu. Nah. Jadi ceritanya bukan sekadar cerita. Balik kepada kebenaran Nabi, maka tidak ada lagi yang lain daripada itu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang patuh pada Allah dan Rasul, maka dia telah mendapat kemenangan yang sangat besar. Ada. Sekarang ni di depan kita ada dua golongan. Tak kiralah siapa-siapa pun, satu golongan nak ikut Nabi, satu golongan tak mau ikut Nabi. Nah, hak mana hak kita nak ikut? Tepuk dada lah, tanya selera. Nah, nak ikut hak mana-mana? Terang-terang lah. Kali mempertahankan arak, mempertahankan judi, sahih golongan Dajjal. Betul tak? Dajjal. Dajjal ni maksudnya orang yang menyesatkan orang lain. Dajjal. Batu kalau jahat sikit, dia dah boleh panggil Dajjal. Bapa kan? Oh, curi ayam orang, dia panggil Dajjal. Pasal dak hebat jahat dia. Dia menyesatkan orang. Macam ayah Fing tu, cucu Dajjal. Faham tak? Menyesat orang ikut dia, jadi rosak habis akidah Dajjal. Sebelum Dajjal buat mata satu, mata dua tu. Tok guru mata se. Nah, sekarang ni, anak murid Dajjal tu. Tok guru turun zaman Imam Mahdi lagi. Nah, ha, mata suti. Nah, macam-macam benda duduk. Dengan macam-macam subsidi ditawarkan bagi umat manusia. Orang ikut ia, sesat. Akhir zaman. Menyesatkan orang lain, anak cucu Dajjal lagi. Nah. Dah agak, boleh agak. Bapak besar pada surah masjid kita ni. Masjid ni besar lah ni. Nah. Kita tengok ni awak. Kejut besar, duduk cek. Nah. Besar ni, besar ini lagi. Besar ni larok lagi. Islam hadari. Nah, berjudi boleh atas bukit ni. Jadi kita ambil kesempatan nak beri nasihat kepada pemimpin-pemimpin sekarang ni. Supaya balik pakai jalan. Bukan aku nak jawatan muda. Nah, supaya bertabak. Tidak, mati sesak. Tak bertabak, memang sesak. Pasal dosa terlampau besar. Membiarkan arak dan judi bermahajarela. Membiarkan murtad berlaku semenang-menang tanpa atas sedikit pun. Ada. Tanggungjawab berlaku. Jadi di antaranya hikmah. Ataupun cerita ataupun pengajaran. Dalam cerita-cerita Isra Mikraj ni yang banyak sangat kita dengar. Iaitu tentang lisan. Penjagaan lisan mulut. Nabi dipertontonkan di langit. Nah, bagaimana orang yang dipotong lidahnya? Lidah dia potong. Oh, sakit potong lidah. Kita kena guting sikit ni di ujung jari, sakit dah. Dah kena kerak lidah. Kita tarik lidah, kita kerak diri, biar putus. Lepas tu guling batin, sakit tang, bangun, tarik pula, kerak pula. Dan ada yang ambil penyangkut besi, cangkuk pada pipinya, tarik sampai rabuk pipi-pipi. Oh, sakit. kereta kancil TAD 3191 api dok padam. Malah nak tolak kan ramai-ramai. Nah. Ha. Kancil TAD 3191 api lampulah bukan api. Lampu tak ingat padam. Nah. Ha. Kerana kebanyakan daripada sebab orang masuk neraka lidah. Oi, lidah jangan main. Lidah ni dia tak macam anggota lain, dia pelik. Dia dua lubang pada tubuh anak Adam, hak ni banyak eh. Ha, duduklah obong api neraka. Di atas se mulut, bawah se kemaluan. Ha, lubang ni kena jaga. Tapi yang paling bisa mulut. Nampak? Batu dipertontonkan kepada Nabi pada malam Isra' Mi'raj. Bagaimana orang yang tak jaga lidah dia? Isra' Mi'raj ni gazet je. Minggu depan main cerita keling. Malam ni tunjuk dulu lah TV. Sikit je, seminit je. Nah, gazet tak sama dengan main sungguh. Takkan gazet 2 jam. Main 2 jam kau. Dah payah tengok orang main. Tengok gazet. Nah, saya tunjuk sikit-sikit. Tapi tak lari, cerita dia sama. Kalau gazet, ego cerita tamir jatuh daripada lewabah, sama kok, mayat ni. Dia lenyek di kertapi kok. Nah, maka ditunjuk gazet dulu dengan sebab lidah. Lidah ni, lidah belak sikit. Tuhan jaga dengan gigi. Ah, dia pagau lah. Lidah Tuhan boleh dalam, lepas tu buat bing dua. Pagau dengan kursi, dengan gigi. Tutup dengan bibir pula, pintu pagar. Oh, sobek. Rata je jemba ni. Oh, jangan main lidah bisa. Dia tak ada tulang kan? Jangan main. Barang lembek, jangan gurau. Ni suka buat dah. Barang lembek, jangan gurau. Nampak? Ada berlaku pada tahun 2001, tak silap lah. Ada budak-budak di bandar ni. Nah, ada pondang. Pondang cari makan malam-malam. Ada 3-4 orang. Lelaki ni pakai baju puang. Jalan gedek-gedek. Baju kebaya. Labu putih, kaketing, kaketing, labu putih. Matang Ezra Honda Kak. Nah, dia buat puang. Gedek lelaki cakap tu. Puang apa semua lama gitu. Ada 2 orang, 3 orang ni pergi kacar. Cari nyakit. Nyetang di pondang boleh batin. Jangan main orang lebek. Dah. Ha, nampak lembek gitu. Nah, pondang malam, siang mikul berah. Ha. Lepas tu lah, keting kita dengan lidah, mana serah? Serah, keting tau. Betul tak? Ada tak pecah habis keluarga anak-beranak dengan sebab keting? Tak. Yang jadi kena cerah apa semua laki bini sebab keting ada? Tak. Lidah lah. Nah. Jangan gurau. Kura, tapi jarang saya dengar lah sahabat. 15 maut digigit kura-kura. Tak ada. Barang kerah, orang tak takut. Orang takut barang lembek. Tu tedus sela. Nah, mana kerah dengan kura? Ular tedus sela. Lembek. Main, kalah. Olah tangan, 7 malam hati. Tu lah. Barang lembek dengan kura. Nampak? Ah, bisa. Tapi bisa tedung sela, bisa lidah ni. Patut dipertentung pada Nabi. Kerak lidah. Tobik darah kembur ni. Jalan neraka lagi. Pasal apa? Lidah jahat. Oh, lidah jangan main. Batu silap perkataan, sembang dalam api neraka. Kalau nak cakap banyak, cakap benda baik. Nah. Nabi sebutlah satu hadis yang popular, mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut aw kama qala. Barang siapa yang yakin dengan Allah dan hari akhirat, maka katalah hak molek-molek. Kalau nak cakap agama, cakap 4 hari 4 malam. Nak ceramah, ceramahlah sampai ke subuh, tapi tak boleh pukul 12 je. Sama kalau joget apa lepas subuh. Ini pelik. Nah, Nabi kata fal yaqul khaira, berkatalah yang baik. Al-Imam Al-Ghazali Allah Taala kata, katalah yang baik ini walaupun tidak berhenti. Mana cakap? Nah, tapi pelik orang ceramah 12 kena berhenti. Jadi lebih. Dan nyanyi boleh lebih. Nyanyi boleh lebih. Ha, tu pelik tak? Nah, nyanyi boleh lebih, joget boleh. Tetapi musim boleh lebih. Nah, apa pun satu, dua, musim lagi kata tapi. Nah. Ha, tapi ngajar tak boleh lebih. Berkata yang baik, cakap yang baik. Duduk atas gerai sampai ke runtuh gerai apa, cakap yang baik. Dah tak ada benda baik nak cakap, ada benda kotor-kotor. Auliasmun atau diam sahaja. Nah, cakap boleh sakit. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atiq, kata Allah dalam Quran. Tidak berkata seorang anak Adam itu akan satu kalimah melainkan ladaihi, kiri kanannya ada raqib atiq. Raqib atiq ni malaikat yang tulis apa yang kita kata. Kata ulama-ulama, kalau kita reheng tulis juga. Tulis juga reheng. Nampak tak usah kata mufah. Tak usah kata buat pijenah program. Tulis lah tu. Nah. Batu dia lebih bisa. Jangan kita dengar kena kekoh rima. Lini tak? Setahun ada tiga orang kekoh rima. Gabok labu uti. Nah, ha, gitu je lah. Tiga kes berlaku. Tapi kalau kes lidah, Allah, jangan hari. Belum libatin. Nampak berkocoh hanya. Tak tepuh ngelori ke belakang. Kes lidah. Tak cerah-berah. Mak tak ngaku anak. Anak tak ngaku mak. Nah, cucu tak ngaku tak pergi. Macam-macam macam. Kis hidup. Dia bisa dia. Kita duduk rumah kita dengan orang rumah kita. Berapa kali yang orang rumah kita tumbuk kita? Lebang ke? Ha? Rekuk-rekuk. Ha? Apa kali yang? Sen. Dia kekir tau. Lama mana ni kau? Lama mana? 5 bulan. 15 tahun. 15 tahun dah nikah. Rajin tak orang rumah ni mari. Tak ada ayah, tak ada apa kamu. Eh? Ada ayah tumbuk. Tak muka. Nampak? Tengah jam? Sikit kok? Ada? Ada lah betul. Tak? Menyakit dengan tumbuk sepak terajang? Tak ada. Dengan lidah? Haa. Apa kata? Tu bini dia hak warak sekali. Bini dia kekir lah. Nah. Lidah jangan main. Bisa ni. Bisa. Nampak? Lidah kita awak rasa. Nah, orang dalam api ni rasa. Dengan sebab tak jaga lidah. Dengan lidah juga masuk surga. Dengan ucapan-ucapan. Kita beri nasihat kepada orang. Oh, boleh pahala banyak. Walaupun kita tak buat. Ada orang kata, tak boleh lah. Mu tak buat, mu suruh orang buat. Eh, boleh. Boleh. Kalau Tuhan kata, lima takut nama Allah atas anju, bapa mu kata benda yang mu tak buat, sebab tu bukan larang kata benda baik. Tapi rugi mu. Kalau mu suruh orang buat baik, boleh pahala ke mu? Malek dah. Tapi mu rugi, mu tak buat atas. Ha, maksud ni. Jadi kalau ada orang dakwah kita, orang suruh kita buat baik, pada hari dia buat dosa lagi, dosa kopling, dengar saja kata dia dah. Dia kata, mu dah betul, mu nak suruh aku buat molek. Jangan kata gitu. Sebab orang yang orang yang nak mendakwah, orang nak menyampaikan kebaikan, tidak syarat bertaubat. Tak syarat bertaubat. Kita sedang buat maksiat pun, wajib cegah kemungkaran. Itu mulut. Kelebihan mulut. Kita dah buat lagi benda yang baik, kita suruh orang. Kita tunjuk je. Oh, boleh pahala sama. Nabi sebut dalam saya, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang tunjuk orang lain benda buat baik, maka pahala sama macam buat. Orang tanya, kat mana masjid bulan serang ni tunjuk? Masuk kanan. Belum pakar sekolah, masuk kanan. Ha, ya. Dia tunjuk berapa? Pasal malam ni dia kata ada orang ngajar Quran lah, tajwid lah, dia kebuk. Nah, dia dah pergi, dia main knocker. Boleh pahala? Boleh. 10 orang dia tunjuk, kabur ada ngajar macam ini, 10 pahala dia dapat. Dia atas meja, atas meja beliak. Dia cari bola hitam, tujuh mata. Boleh pahala, walau sedang berzina, boleh pahala. Jadi sebut sama dah. Kan Imam Ghazali kata orang yang sedang berzina. Sedang berzina. Bukan lepas zina. Sedang berzina. Hak puan duduk bawah, lelaki duduk datang. Lepas tu minta orang puan seorang tak akan jibat. Wajib kena tegur puan tu. Hey, mek, pakai jibat. Dosa tak akan jibat. Ah, gitu. Pada hari duduk berzina kan. Tak sudah lagi. Nampak lagi? Haa. Imam Ghazali orang orang nak oh, doktor kan? Bukan tendam doktor. Nah, bukan Haji Ghazali orang injeksi. Nah, Imam Ghazali. Sampai gitu semua. Jadi kita cari keuntungan lah. So orang buat baik walaupun kita tak baik. Cuma kalau kita tak buat atas benda yang orang yang buat baik, kita rugi itu sajalah. Rugi mana? Rugi takut-takut pahala kita suruh orang tu tak setimpal dengan dosa yang kita buat. Boleh? Hari gitu. Tapi tetap mendapat pahala dengan syarat kita beriman kepada Allah SWT. Pasal sekalipun dapat pahala. Maka lidah dia sentiasa nak berkata-kata perkara-perkara yang akan memberi kesan yang tak baik pada tubuh badan. Dia datang daripada hati. Hati ni dia menteri besar. Lidah ni esko. Esko kanan. Nampak? Hati yang suruh kata. Lidah sebagai mutarjimah saja. Penterjemah. Lidah ni menterjemah bagi hati. Sebab itulah perkataan, pandangan semuanya tepat salahnya hati. Sebab itu sebelum Isra Mikraj belah ada. Padahal belah dah sekali masih duduk dengan Siti Halimah Sa'diyah. Nah, masa Nabi masih kecil sebelum Isra Mikraj sekali lagi belah. Dua kali operation belah jantung, buat keluar jantung Nabi sekali lagi basuh dengan air zam-zam, letak dalam kamar. Siapa dia operation? Doktor mana? Dua orang pakar bedah malaikat. Orang putih masa tu tak ada. Dia hospital. Duduk atas pokok. Lanya bulat. Nampak? Hebat pembedahan. Kita belah tak? Tak ada belah. Maka kita kena bersih hati kita sendiri. Dengan taubat. Dengan taubat banyak-banyak. Sebab tu para nabi ulama kata tak wajib taubat. Tetapi mereka sentiasa bertaubat. Nabi ni orang tak ada dosa lah. Maksum. Man usima minal ismi. Mereka yang dijaga oleh Allah daripada melakukan dosa. Masih bertaubat. Jadi kita tak taubat. Kerana perjalanan Nabi ni hebat sangat. Nak tunjuk kebesaran kerajaan Allah. Nak kabar kerajaan dunia ni. Cek. Hadari. Cek. Ya. Nung besar lagi. Bersih hati ni. Nah. Pembedahan, pembersihan berlaku pada Nabi. Tapi maksud umat kita. Bukan Nabi. Maksud yang tersirat, kita kena bersih jatuh. Bukan Nabi. Nampak? Nabi buat contoh sebagai muktabar saja untuk ambil pengajaran. Nah, pada belah dari Nabi. Kita, oh, kita belah dari Nabi. Apa tujuan? Kita kena bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untung orang yang bersih hati. Dan rugi orang yang biarkan hati itu kotor. Maka oleh kerana malaikat dah datang, kita masih cek bersih hati kita, kita kena bersih. Ya ayyuhan nas tubu ila rabb, tubu ila Allah. Nabi kata, wahai manusia, taubatlah kamu kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi bilailin wa yaumin. Aku sungguhnya taubat kepada Tuhanku sehari semalam 24 jam. Sab'ina marrah. 70 kali. 70 kali Nabi taubat. Batu setengah ulama kata daripada hadis inilah sunat. Kita istighfar 70 kali sehari. Di mana tu? Bangun tidur 10 kali. Lepas subuh 10. Lepas zuhur 10. 30 dah. Lepas asar 10. 40. Lepas maghrib 10. 60. Lepas solat isyak 10. 70 kali. Eh 60. Nak tidur 10. 70. Betul tak? 70 kali. Dan kita 70 hari dah tabak sekali. Dosa 2, 3, 4 jelas sesekor. Nah, apa tak tahu bak bergerak kita. Kita ni lah. Nah, Nabi ni buat isyarat ni tak ada dosa. Nah, tapi 70 kali sehari. Nabi ni macam kereta raja. Ya? Kereta raja duduk dalam gok. Tak jalan macam kita. Pada dalam gok, air lembu, air kambing, diri habis. Tapi tiap-tiap hari, pagi sekali, petang kali, oh, jaga istana je lah lembu layang. Nah, tak kan lah polis lah apa semua. Dah masuk lah gerak. Dah kena kata polis nak mau. Hati-hati para Nabi gitu. Dah buat dah kena kita. Polis nak mau. Kau gila. Kita kata Allah Rabbi. Sekali gegar kat bumper tu. Bersolengah jatuh tanah. Duduk celah makgah. Nah, cermin apa-apa tiga awal. Pakar haji 8 tahun dah haji gonyoh. Aduh. Allah Rabbi dan apa buat ni? Tajalli Allah Subhanahu taala barang kata. Nah, waktu taubat dulu. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila rabbikum taubatan tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubat kamu kepada Allah sebagai taubat nasuha. Nah. Maka taubatlah kita memulakan perjalanan kita yang sangat jauh ini. Sebagai Nabi dibersihkan hatinya, isyarat bagi taubat untuk perjalanan Isra Mikraj. Nah. Dan taubat macam lalu beranak. At-taibu anil zambi, at-taibu minal zambi kaman la zambalah. Orang yang taubat daripada dosa sama macam budak yang tidak ada dosa. Ada dosa ni budak-budak. Kita ingat masa kita cek-cek dia ada dosa. Tak ada dosa tak. Budak-budak mana ada dosa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua budak-budak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ni mana? Bersih daripada kotoran. Nah, Fir'aun masa kecil baru beranak. Oh, comel loteng. Tak ada dosa sikit. Josh Buh. Nampak? Oh, tak ada dosa sikit. Leni malakun. Nah. Bila besar, baru dekat dosa. Dah judi dah dah hari kau tak. Nabi kata dah dosa ni sampai hatta yah talima. Sampai budak tu balik. Budak-budak dia balik kalau dia jumpa agak setong dia faham bapak dia bawa tadikah loli batin dia galakan ada apa dan ingat ke hari dia air botol dah padahal lawi kasbut jatuh nak tok kampung hadari ha ni faham mulai lagi dah dosa berjudi budak-budak dia main teruk rumah kita taruh oh pasal orang dah dosa pasal apa dah berkata ni dah balik lagi ha yang dosa mak ayah dia kalau dah malu. Ah, ha, sebab tu kita kena marah kalau budak-budak buat dosa. Dia tak lekat dosa, kita lekat mak ayah. Kita tanggung. Nah. Dan ni kita tak marah orang judi. Anak kita judi tak marah. Dia main tikang ke sini tu. Judi je. Dia dah sini tikang. Tikang posen, ambil siap nombor. Pakai rumah tu bola macam-macam posen. Nah. Hari-hari raya dulu, budak-budak cek dia beli tikang. Nang ya, tikang. Lepas tu gantung dia juga. Musik aku siik. Tikang kosen tengok dalam 5%. Kena beli 5%. Tapi dia buat sama dah. Memang kita utung 5 riyal, 6 riyal. Tidak banyak. Tak ada utung 4 ribu tau. Nah, dia panggil kelas ibtidai judi. Ibtidaiyah dia panggil. Kelas permulaan. Kelas ayah dia lain lah. Kelas-kelas abang-abang dia judi dinu. Jalan atas abang. Teh mutus ikat. Nah, 300 malam, 400 malam lerak. Nah, ayah dia main di rumah pula, main kuatang, main cerating, nombor ekor. Dia naik kelam pun tengok. Nah, kelam-kelam koprak ni, atas bukit ni. Genting Highland. Tempat orang malaikat tak ada. Nah. Boleh, orang ni kita marah sangat. Dah anak judi ke apa? Mok pula tanya pagi raya dia, betulnya tanya mak. Mok dia tanya. Anak main beli ikan. Mok dia tanya. Betulnya ni. Dah beli lagi. Ya, mok. Binawe punya mok. Ya, yang datang situ ya. Nak, lalu kapung. Mulai ada hati. Tu imam bahan kot dua ping. Tu imam. Nah. Jadi mulut. Dalam satu hadis Nabi kata, man kasura kalamuhu kasura satu. Barang siapa yang banyak cakap, banyak salah. Wa man kasura sahtuhu kasura dzunubuhu. Barang siapa banyak salah, dia rasa. Wa man kasura dzunubuhu fannaru aula bihi. Barang siapa yang banyak dosa daripada pahala, neraka lebih layak. Bahkan nak masuk syurga. Nah, masuk neraka. Nak masuk syurga ni di syurga macam orang universiti lah. Dia ada syarat ni. Nah, kalau jauh dua tembak dah gini nyetik nak masuk universiti ni. Universiti orang gila. Nah, dia ada syarat-syarat ni. Syurga gitu kau. Neraka pun begitu juga. Dengan sebab lidah. Lidah ni kalau kita sebut sahaja perkataan, nak kena walik, neraca timbangan kita penuh. Sebab dalam satu hati Nabi kata, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kita sebut Alhamdulillah, penuh neraca timbangan. Allah Rabbi, apa dia tak mau sebut? Nah, duduk saja mana-mana. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ayuh, kita dah sembuh. Nabi kata alhamdulillah tamlaul mizan. Mizan-mizan ni mana neraca timbangan amal, bukan laci, neraca. Sekali sebut ikhlas lillahi rabbil alamin. Nah, penuh neraca. Maknanya bila timbang habis dosa-dosa kita. Sebut lah banyak-banyak. Tak sebut. Dia sebut benda lain. Nah. Walhamdulillah wa subhanallah tamla'ani mizan. Tambah sekali lagi penuh semizan juga, iaitu subhanallah. Payah dia. Ringan dia sebut. Murahnya Allah Ta'ala. Sebab tu Tuhan bersifat Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman sangat murah. Tak murah apa? Kerja sikit bayar mahal. Ada kita kerja dengan kepala tukang, dia minta kerja gini. Saya nak minta kerja lah bagi tukang. Tapi saya nak kerja setengah jam je. Kepala. Tapi saya nak minta lah 200 jam boleh tak? Kepala tukang kata gini, boleh tapi mul tok de kepala mu andah de kepala mu tak kuda biar aku tang ke tukul tu. Tak, aku yang mula tu ya. Kenapa? Ha ni sebut subhanallah, hati ikhlas. Kerana memuji-muji kebesaran Allah, penuh neraca. Dua kali sebut, tak tahu kan. Payah kita nak sebut. Orang yang Tuhan angkat martabat ni boleh. Orang beri Tuhan beri kemudahan bagi ni. Nampak? Bila kita dapat mudah buat berkebaikan lagu ni? Bila kita bertaubat? Bila kita tak taubat, ini payah. Benda ringan jadi berat. Jadi, ulama kata, inna siqatal dhunubi tamna'u min khifatil ibadati. Sesungguhnya, belitan dosa kita, kita tak pelepas daripada dosa, dia menyebabkan ibadat yang ringan tidak terasa ringan. Jadi berat. Tak boleh nak buat. Nah, bila nak boleh kata alhamdulillah, balik rumah buka saji lauk ayam. Nampak? Tungging ayam seko. Alhamdulillah. Ha ni kita set kita ni. Kita ni set ayam ya. Nah, cik buka telur saji tak ada lauk. Kata alhamdulillah, alhamdulillah, tak ada lauk. Ha tak ada kata. Kalau makan tak, alhamdulillah tu. Tu pun kata selepas dawa. Nabi ajar kita bila tengok ada makanan, alhamdulillah. Walaupun tak sedap. Dah dosa dah kata, dah dosa ada. Kita dah lepas makan baru kata, tu pun kalau makan sedap. Nah. Kalau rawi benda-benda dah sedap, dah alhamdulillah. Jumpa orang tengah jalan, orang rawi kita onde-onde sekaju. Tak ada lah, memang buka bersegi. Habis buat, raya mungkin datang onde-onde juga. Alhamdulillah. Kita dah makan kenyang dah. Dah rasa alhamdulillah. Dah kenyang dah. Dah rasa. Dah dah. Alhamdulillah. Tok bila. Bodoh je tok bila. Kata lah dulu. Masa tengok makanan alhamdulillah. Kata selalu. Nah. Kita buat apa jadi bab makan. Kita jadi bodoh gitu. Tengok lalu malam namak Allah Rabbi. Tengok muka juga. Dah lagi mari, mari. Kalau dekat apa sih? Mari sepeng. Nah, dah lagi mari juga. Nah. Nak balik, awak nak tak kalah. Lipat, dah jangan tu. Ha, muka hari baru. Malam namak muka wasi hari. Lepas tu muka dah malu. Kalah tu dah boleh cakap. Kalau kalah boleh cakap. Awak kalah akan kata. Ya. Ha. Mana tak ada hari lain nak pergi. Kalau tak boleh cakap. Mari. Nah. Makanan ni kita kalah selalu kalah. Dengan makanan kalah. Nah. Dari makanan yang digaduh dulu. Padahal orang tu dah dok semayang. Berjudi. Lawan untuk buku. Lawan ulama. Pada buku ni dia katik ni. Pada benar umur 7 malam. Tok imam mati 3 malam. Nah, nak lawan Islam mati 7 malam tahlil. Malam 7 pakai lapu bacik macam ke ceramah. Oh, paking. Dah nak bergerak kita. Kabar perang apa perang pedang pasti. Nah. Orang yang memberi sumbangan dalam menghalang daripada tertegaknya Islam adalah musuh Allah. Musuh para nabi, musuh orang beriman. Boleh tahlil. Ulama kata dah kan, semayang mayat dua orang cukup. Biar lepas perduki payah. Jangan ziarah ramai-ramai. Jangan nawak ramai-ramai. Jangan pergi tahlil barang tak wajib. Ambil kecang lah. Buku gambar. Tak? Nak minta tulung hati terimah Kawan ni si ayah. Jangan ada gambar ni. Ada orang je. Ni dah boleh. Pada terimah haid mana ni. Kena dasa tak pergi ratik. Dasa tak? Ratik bukan. Benda khilaf ulama. Nak? Tengah ulama je. Sedikit je yang kata harus. Nak? Ramai kata tak harus. Nak? Tak apalah. Ada kata harus boleh ratik. Nak? Tapi bukan wajib. Tak wajib. Orang yang tolong Islam pun kalau kita tak pergi ratik mahu dia tak terasa. Betul tak? Dan ni hak lawan ulama. Hak memberi sumbangan supaya terhalang ni cita-cita ulama-ulama kita. Kita pergi ratik sungguh-sungguh hati. Nah, apa penuh ni? Tok Imam pada aliam. Nah, tak usah pergi ni lah. Pergi orang yang nampak kasih kepada Islam. Nanti pergi. Tak suruh lah tu. Ni dengar orang panggil hati. Oh, Tok Imam. Dia berlalu. Cuit dah betul bilang. Cuit. Cak. Maknanya wirid jangan panjang. Mana? Ada talib malam ni bawah. Nasi minyak. Nah. Sampai di rumah ni. Dengar Tok Imam ni. Bahan lalu bulan. Mana tau? Mana lapor je Tok Imam. Bapa jadi begitu. Tu bila tak kira lah. Air kopi yang tak belakang ni. Kupong. Nah. Tapi gitu semua tengok rumah ha, dulu rumah siapa, rumah musuh-musuh Islam tak boleh. Ini bukan masalah, ni bukan masalah politik, tak kira siapa-siapa pun. Kepulauan Yopin ke, kepulauan sekular ke, kepulauan Islam liberal ke, yang tak mau balik kepada Islam sebenar, yang tak mau balik kepada ulama-ulama kita, yang memusuhi ulama-ulama kita, tak yang menghalang daripada cita-cita Islam, maka tak guna kita lagi. Kalau kita kasih sungguh kepada Islam, maka kita tidak akan meroi-roi kepada orang yang tak suka kepada Islam. Itu baru tu perjuangan. Baru perang sungguh. Nah, barulah memberi keinsafan kepada musuh-musuh Islam. Ni dah, tak ada insaf. Nah, kita hukum anak kita kerana anak kita babi jahat dan sebagainya. Baru tu. Anak ni dah kena batang apa. Dah dia baik. Anak boleh mikir dah tu. Ni tak ada mikir dah. Nampak? Kaki nombor ekor mati. Oh, gegar tiang-tiang rasuk ni hati ni. Tak ada. Malam tiga seluruh je man. La ilaha illallah. Allah. Dah tahu mana tu tahu. Tahu mana Allah tahu. Oh, malam nama sangat lah. Malah nama tu imam waktu bik sebeh diri lah. Tak main dah sebeh atau mau sebeh pasti. Sebeh kayu pokai. Sosok ni sutin. Kapau. Kapau. Malah nama. Ini apa dah ratu cucuk nasi. Tubik ayam sikit kau celah kau kabur. Ha ni masalah. Jadi semangat pelik. Jangan main piti-piti dia semangat pelik. Nah. Jangan main. Piti kan? Biar kita biar sama. Piti tak piti sama. Ngajar ke, belajar ke, jadi tikmah ke, sobila ke, buat kerja agama, sama. Boleh piti dari piti sama. Orang beri kita ambil, tak beri sudah. Tak? Ni macam celeking lah, habis macam celeking dia pun jiru. Tak lari tu, itu tikmah. Kau itu membah ni blender. Tak? Biar kekeng itu selalu. Ya, lari. Ambil baca doa. Amin. Dia pun ambil air dia. Dia pun wikah warga-warga. Tidak lari. Jadi buat orang macam tu penali. Kita tengok. Siap itu. Lari lah bodoh. Dah api dah. Mana tak lari. Dia nak tegur orang WBT. Nah, lari ya. Orang nak pergi kain rekat ke WBT. Pujuk lah. Ni tak cengak itu. Mata Leon-Leon. Jangan main piti, jangan main piti. Eh pun nak jangan. Dah macam mana Tuhan nak mustajak doa dia. Dia nak piti orang. Sudah banyak. Lari ya. Sudah macam terking. Nah. Dia nak jauh. Tak ada. Dia rumah. Dia tahu dah ada rezeki kita. Dah susah. Dah sadar ambil. Tak ada sadar. Nah, ulama susah pada kita dia ambil. Tapi dia tak nak orang. Cuba tengok cengok. Nah. Mata lebih pada mak pik kata. Dia tengok dah nak. Wah, ni dah ambil ni tu. Sapu aku atas tu. Nah. Tu iman. Nah, kau tak iman sini. Nah, tak iman kat lain. Afrika tengok. Allah Rabbi. Dua malam ha, main pula tak tahu. Malam esok boleh tengok tak datang ha. Semalam pula ketang lah ni pula segar. Ha. Ha, tutup imam je macam. Nah. Dah banyak-banyak. Sudah banyak-banyak. Sekarang kalau lit ni baru ya binti. Win. Berapa ya sekarang? RM5 tau. Tutup imam. Duk punya. Dapatlah tutup imam. Dapatlah dapat. Dapat emblem dia bagi. Nah. Ha. Tak salah beri. Kita bagi korang mari jauh-jauh. Tak penat lelah dia, motosikal dia. Jangan niat nak binti. Nah. Ha, kita tengok orang tu dulu VPT, pitu ada dua. Nah, pitu kot nung se kot ni. Pitu lek ni VPT, pitu lek ni dak VPT. Dia lalu kot ni. Ha, cara dia. Lalu kot ni dia kejar juga. Ha, apa? Ha. Ni dak ah. Pitu ni ada VPT hari tu. Ha, awak lalu. Awak lalu. Oh, imam yang kecil. Dah budak tu anak si mati tu tadi pesan tau. Tu imam dua dia bisa. Tu imam. Please kepi jadi imam memang bagi 2 pi. 2 pi maknanya 10. Tu imam ni salah budak wisa tak lari duduk dalam buku jenisnya. Oh, geng-geng dia 40 orang dia, dia start utuh dah panggil. Hang lagi. Nah, mana buat gitu tegas sekali tu imam. Nah, tu imam dia dalam buku. Akhirnya tuan muh tu beda. Tanya tu imam. Bau sekepinya. Kalau begitu tombol Allah. Allah tahu. Abun dia tu imam. Abun dia tu. Nah. Betul lah ada ulama kata boleh ambil. Tapi janganlah sampai jadi begitu. Lepas tu nguncang. No. Kawan tu apa belum utul. Tak comel. Comel tu. Dia tunggu tak turun. Kita imam. Dah baru boleh sekeping. Nah. Ah, ini masalah. Nah, kita ni juga masalah dunia. Perempuan tua dah. Itu dunia. Sejam lah. Eh? Sejam lah. Lapor perut pun. Eh? Jadi jagalah mulut kita. Kalau cakap dengan isteri pun dia panggil ngopak. Berarti dia tunjuk makan daging. Nabi tanya Jibril ni pun dia, ha ni makanan yang boleh sebelah ada tom yang ada gula ada apa dah makan ni makan orang yang baru mati mayat yang busuk. Jibril kata mengupak rupanya makan daging saudara tu. Dalam Quran kata ayuhibu ahadukum ayyakula lahma ahkihi maita seluruh tu wala yagtab ba'dukum ba'da. Ada, jangan kamu mengumpat setengah, kamu akan setengah. Jangan mengumpat orang beriman. Orang kafir boleh mengumpat. Faham? Orang kafir, musuh-musuh Islam boleh mengumpat. Orang beriman tak boleh. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Adakah kamu suka bahawa kamu makan daging anak-anakmu yang telah mati? Oh, anak pok kita mati dah kita rasa makan perut ni. Fakarihtumu, Tuhan kata, sudah tentu kamu benci. Tunjuk ke Nabi itu sungguh makan. Nah, ngupak ke? Orang beriman. Tak boleh. Dia kata bukan ngupak saya dengan isteri saya dua orang. Eh, tak boleh. Jadi dua orang. Dia tak ngupak ni seorang. Baru dia tak panggil ngupak. Dia cakap haburu orang seorang diri. Ataupun dia cakap ni ayam. Ada ngupak. Ha, dia cakap dengan anak kucing rekor, dia pun cakap. Ha, orang. Ada lagi ngupak. Dia kena dua orang. Ada seorang insan manusia dengar. Dia panggil ngupak. Dah tukar dengar, dah sama dengan tukar ngupak. Al-Mustami' Ahadul Muqtabain. Nah, orang yang menuntut dengar perkara umpatan adalah salah seorang daripada yang ngupak juga. Mana? Fil ismi dalam bab kosi dosa. Tapi biasa orang kurang lah beri ngupak. Orang lagi dia kurang sikit mulut. Nah. Mak ayah kita mana hebat? Mak ke ayah hebat mulut? mak lah. Tok ni tak pergi. Tok, tak sungguh. Kita tengok kan, bukan kita nak kata orang puan ni. Jadi memang hakikat dia gitu. Memang gitu, Tuhan beri kelebihan. Orang lelaki kelebihan dia gagah, tangan. Oh, boleh pikul ni, seming. Nah, 25 kilo sebik tu. Kanan sebik, kiri sebik. Boleh agak, gagah. Kaki gagah, boleh injak pintu patah kan. Nampak? Tangan gagah. Semua gagah orang lelaki, melainkan lidah tak gagah. Mulut dah buat je tau. Itu Tuhan buat nanti. Orang puan dah gagah belaka, melainkan mulut. Betul tak? Orang puan jalan lambat. Ngik jalan. Kita pak depan lah. Dia duduk tengah jalan orang lain putih, kita tangan dia lari balok, tak mampu kan? Nah. Dia lambat dia lambat. Nanti nak nikah dengan orang puan, tengok. Kalau mak jalan laju, ha? Kalau jenis jalan laju ni, buat kerja dia kan? Kalau jalan ngik, memang setambung lah, ha? Pinggan dalam sing. Ini memang gitu. Kalau dulu-dulu dia pandai, dia tengok. Rupa kalau jenis malah. Nah, lelaki balik di rumah. Sembah muka dalam sing, nak asing muka. Sodok eh, bahari ulu garpu. Dah setambung gitu dalam sing, tak masuk. Dah pergi nak muka, berok bang. Kasih selamat dulu, cokel. Nah. Jenis malah tu. Kalau jenis gitu, mas kahwin 15 riyal tu. Nah. Tapi balik rumah tu, tua kan, cing. Dia sandiwara radio. Tak, rumah kita hanya buat nak kali dalam bilik air, dapur. Nak, dalam tak mandi macam tak kami ni belakang jembo. Orang puan. Tapi balik rumah tu tua, oh jangan lah. Bini kita di belakang. Api ni, sing-sing api ni, gonyong api. Sampai tong-tong keh ni gonyong. Maknanya, mak kita kata orang rajinnya, nak cukur ni saya kau, rajin tu. No! Dia tengok rumah, orang puan. Nah, jadi dia ni orang puan, dia lemah. Dia lari, menang orang lelaki. Nah, kalau balik-balik orang lelaki, lapak gitu. Dia tak kata lapak, buat watak pinang, glory. Ni watak-watak pinang tu dah balik. Orang puan, lembek. Nah, akak tu dah urok, akak ni dah urok. Tapi mulut, oh, dia juara segala juara. Ada orang lelaki. Nah, tengok tok kita lah. Tengok tok kita. Nampak? Ngap-ngapkan matang rentik dulu. Haa tu. Doki tak ada ni. Doki tu. Dia duduk tak makan. Duduk gitu ni. Duduk terik bulu kot laun sebenarnya. Habis kuat lalu kubang. Huh. Buat gitu. Nah. Ada bunyi suara Doki. Tu Allah. Atau moho. Macam rateh mutung. Ni agak puan. Nah. Tapi bukan kita nak kata dia. Bukan hak pula segar ni lah. Hak ada ni bukan. Hak surah-surah lain, masjid lain. Hak ada ni 10 kali 5 je. Hari tu. Jadi kena jaga. Dia memang betul. Nah, kalau dia 10 batuh. Kita 10 batuh. Rupa 1 eh. Tak tidur lah kita. Paceruh. Nampak? Kita 20 batuh, 30 batuh. Kapan. Tak tidur. Dia mesti ayat dia. Dia lebih suntik. Sama. Kita memang gitu. Pasal kau ha. Pusing kau ni tak kena. Pusing tak kena. Lalai tak. Cari kusang. Bobo baju lagi. Jauh kilang papang. Faham? Jangan main. Lari. Jauh balik semua dia. Ayuh. Mok sepatuh. Dia bisa dia. Mulut dia 99 ekor setan. Duk gantung. Jangan main. Nampak? Orang lelaki bijak bak cari piti. Tapi kalau mulut kau puan. Oh, ada binti setambul lah. Cing. Nampak bang dia? Dia lebih bagian tu. Nampak? Sebab tu dia makan banyak. Dia bisa bagian mulut. Kerja tak ada ni. Makan banyak. Kakak papa mesej. Tahu yang bang? Dua buku. Nanti selagak. Kau tak ni dia. Kau yang lah. Ini mana ni jangan lupa tu. Sate. Tapi dia kita lah. Kita sayang. Okey kan? Ada juga nak marah kepala bapak mu. Makan hanya nak order je. Memang dia memang juara bagi mulut. Kita tak lerok mulut kita. Kita lerok bagi yang lain. Mengalah sama. Tengok kan nak nikah kan. Dah guana ni. Kira guana poknya weh. Pak cik kata saya ada apa-apa. Dia nanya mak dia pula. Tengok. Nampak? Tunggu gayung. Tunggu. Dia orang bagi tangisi anak dia. Seminggu dah. Nah. kena dah lelaki. Lepas tu ayah pun kena mari tak jumpa. Ya. Kedai kopi dah buat wak cik anak wak cik tu saya bagi tengok minggu lepas. Nah, wak cik dia kata, wak cik tak ada apa-apa. Dia tanya mak dia lah, budak. Tu mak ada lah seluruh dah. Kalau depan mak tak cakap tu. Ha? Siapa gitu semua. Patutnya mak mana ada hak memberi persetujuan. Wali kan nak nikah anak. Wali kan. Ya? Ha, wak cik, alhamdulillah wak cik setuju. Nampak? Ambillah buat isteri. Duduk molek-molek. Dan mak dia ni. Mak dia tak ada kuasa. Buat cik berkuasa. Kata gitu. Tidak. Tanya mak dia. Misal ke golok bom. Misal. Kepang tak? Allah Rabbi. Misal ke boleh buat payok nyok? Banyak keng. Apa gitu semua? Ha, ni kata. Kalau menang mak. Nah, jangan main mau, jangan main. Dia bok kan, big bok. Nah, itu cakap besar je. Nah, tengok kau itu kan, salah dia salah kau. Kau. Pernah kocek kan? Dia baju Melayu, dia beli kelepel pula tu. Dia pakai baju mana, ada kocek. Tapi dah ada nikah anak, dia beli buat baju Melayu, 4 kocek. Orang lain 3 je kocek. Dia 4 kocek. Bukan telur belanja, telur lipat. Faham tak? Pernah kocek ni, boleh siapa? Mak dia lah. Dah sekarang dah buat anak bang titik hak tu salah ni buat lagi belaka dah baru segar belaka ayah gitu body segar mau mak tak gerak dia duduk dari kau gitu bang di seteruk menang je nak pak kocek di depan mak habis licin pak dia temun natu salah lah bagus dah bagus bawang nak nah, tu tak ada lebih ni Tuhan beri dah tu buat tak mulut dia bang. Dah TV pak pakai dah dia bunyi lagi pak dalam kelepek ha apa nak bodoh ada dah lah tinggal tadi ingat juga nah dia ingat lah bahagian itu dia menang atas dah waktu dah kelepek dia bos nampak nah, tu, jaga mundur janganlah siapa menyumbatkan kita tersembang dalam akhir setujuan di antaranya tunjuk orang yang kena seksual lidah kena gerak mundur orang yang makan apa benda ni daging saudara dan sebagainya menabur fitnah dan sebagainya kena jaga yang telah berlaku bertaubat kepada Allah Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana wahai Tuhan kami la tu'akhidna janganlah ambil balas atas kami apa yang kami salah apa yang kami terlupa pada masa yang lepas dan masa yang akan datang batu kita banyak-banyak memohon ampun pada Allah 70 kali sehari mudah-mudahan lah kita mati dalam keadaan Allah Ta'ala bersihkan kita daripada dosa itulah yang terbaik sebelum kita mengundur diri ada soalan ni sekeping dah apakah pandangan kalau para jemaah meninggalkan imam yang sedang berwirid sedangkan mereka tak uzur apakah hukumnya. Soalan kedua, apa pandangan kalau makmum mufarakah bila imam baca ayat suci Quran panjang sangat sedangkan mereka tak uzur apa hukumnya? Apakah hukumnya memperkecilkan ilmu bila tok guru mengajar ilmu agama? Yang keempat, bagaimana cara pergerakan makmum bila makmum menggantikan imam yang terbatal? Yang kelima, Musa As-Samiri itu dajjal ke? Yang keenam, apa sebab jemaah asar saja yang ramai? Semayang lain, adakah tidak boleh 27? Baik, kita cuba jawablah rekan-rekan. Tak ada lagi. Asal awal-awal kan. Apa hukum orang yang bawa cerita dari mulut ke mulut sedangkan cerita tersebut tak benar dan tidak berlaku hanya fitnah semata-mata dan Nabi pesan hendaklah kamu tengok dan jangan kamu dengar. Jadi apa hukum orang yang fitnah orang? Apa hukum orang yang tidak maaf pada orang yang buat fitnah? Baik. Dia kata cerita fitnah kita jangan bawa lagi. Nah, istimewa pula kalau kepada orang-orang beriman. Dah. Fitnah ni yang bolehnya kepada kafir harbi. Kafir zimin tak boleh. Kafir zimin ni orang kafir yang duduk di bawah pemerintahan Islam, dia bayar jizyah. Nah, dan dia tidak buat kacau dalam negeri orang Islam. Tak ada lah buat pamfer ke, buat joget, buat apa, buat kelab malam, panggil budak-budak orang Melayu nyanyi joget. Tak ada gitu. Nampak? Ha, dia pun kafir, tapi kita jaga wajib jaga kehormatan dia. Tak boleh. Ha, kita fitnah. Yang boleh kafir harbi. Orang murtad, musuh-musuh Islam. Dah. Jadi bila kita bawa cerita, dia ambil cerita tu kita dengar sebelum tu. Dalilnya kalau kita ni orang dengar sebelum, orang cerita dah ke orang lain, marah-marah kita. Nah, ada orang kabur kita ni buat lagi orang puang malam. Nah, biasa kita duduk sekarang. Orang pergi cerita lalu bedak kopi, kita berasa mengam. Kita rasa patut mari tanya aku dulu. Nah, mari tanya aku dulu sebab aku bawa betul semua kau pas malam, aku gendong. Mak dari aku nak beranam. Mana ada umpama ni. Nah, baru timu baru hilang kita fitnah. Dia pergi fitnah selalu. Maka, susah lah kan. Nah, kita dengan perasaan dulu. Dan sekarang ni memanglah fitnah daripada dulu sampai sekarang satu senjata yang amat ampuh untuk menjatuhkan lawan. Fitnah ni kita guna untuk menjatuhkan musuh-musuh Islam. Nah, lepas tu dalam peperangan kita boleh fitnah musuh. Nah, boleh tipu musuh, boleh lebah, boleh dusta je. Lepas itu peperangan. Nah, dia begitu. Itu senjata tu. Ni kita buat senjata untuk nafsu kita. Kita nak lawang cara depan hal kita. Nak bercakap, awak nak cari kita. Fitnah maksudnya. Nah, poin kita, isu kita tak ada. Fitnah, tak boleh. Nah, maka dia tu lebih hebat daripada pembunuhan. Bunuh mati senyap habis cerita. Tiga hari awak cakap, bak dia mati, sesat. Tapi fitnah, bersambung-sambung. Ha, pada innal fitnah tak asyadu minal qatli. Tak, sesungguhnya fitnah itu lebih hebat daripada kematian, pembunuhan. Itu maksud dia. Lepas tu dia kata, apa hukum orang yang fitnah orang? Kalau tidak ada uzur syar'i, haram lah. Dah sudah besar fitnah orang. Tak? Lepas tu orang yang tak beri maaf pada orang yang buat fitnah, dia tak wajib beri maaf. Sunat orang yang buat dosa ke kita, kita beri maaf pada dia. Sunat, tidak wajib. Nah, tapi kalau kita ni maknanya orang yang saudara kita dah telah minta maaf, dah maaf juga, kita rugi di akhirat nanti. Nampak? Kerana bila kita beri maaf kepada saudara kita sama agama, Allah pun beri maaf dosa-dosa kita yang banyak yang kita lakukan. Jadi kalau kita nak ampun dosa, beri maaf orang. Nah, neh. Dia tanya ni, orang jemaah tinggalkan imam wirid, jangan mereka tak berapa uzur, tak uzur, apa hukum? Jadi kita kena faham dulu wirid selepas sembahyang. Nah, nak tahu hukum dulu baru kita tahu apa hukum lagi. Hukum wirid tu wajib ke sunat? Hukumnya sunat, bukan wajib. Bila sunat, siapa-siapa nak buat boleh, tak mau buat tak ada masalah. Nah, cuma ulama kata afdal kita berwirid atau berzikir sampai selesai imam. Nampak? Bila selesai imam barulah kita keluar daripada masjid. Afdal, faham? Afdal bukan wajib. Maknanya siapa yang tak ada kerja sekalipun dia boleh tidak berwirid. Cuma khilaful aula, dia hilang keutamaan yang banyak. Tak dapat fadilah. Itu saja. Haram tidak haram. Makruh pun tidak, kata setengah ulama. Walaupun ada pendapat berkaitan makruh, pendapat yang kuat mengatakan tidak makruh. Kerana bukan ketetapan mesti kena wirid. Jadi kalau kita tak mau wirid, tak mau berzikir dengan Tuk Imam, kita duduk diam, tak ada masalah. Duduk diam. Nak duduk luar, duduk. Tak ada masalah. Jangan buat bising. Dalam mana jamin? Wirid sama dengan Imam. Biar selesai dulu. Dan kalau ada kerja, ada kerja, tak ada masalah. Nah, kalau tak ada kerja, sebaik-baiknya wirid. Tapi tak wirid juga sama imam. Nak duduk belakang, nak duduk rehat atas motosikal, nak bulu kau tahu. Tak ada apa-apa. Dah rugi dia. Rugi tak wirid. Lepas tu rugi. Nah, jahat. Tak jahat. Dari kata jahat. Jahat ni bisi bangau, wah, baru jahat. Sebab tak wajib wirid sama imam. Bahkan imam wirid lain, kita wirid lain. Imam subhanallah, kita ayat kursi. Tapi jangan kuat, ganggu orang ramai pula. Orang ramai ikut imam. Dah kita seorang berapa kan? Ba'alallah, ba'alallah. Dia jangan tu akak pula kalau. Nah. Dia tak wajib sama dengan imam wirid. Masing-masing. Dan bukan menjadi satu ketapan dalam nas mana-mana pun, mesti sama dengan bacaan imam. Dah. Zaman Nabi yang berlakunya, sunnahnya. Nah, dalam sirah-sirah Nabi, kadang-kadang Nabi baca Al-Allah Matas Salam. Dalam wirid yang lain, Nabi baca Subhanallah 3-3.